Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'dah. Kemarin kita merujuk dari bait وإن تكون مفردين فأضف حتما وإلا تبع الذي ردف ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعاد وأودد وجملة وما بمسجد ركب بإن بغير ويه تم أعرب وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة ووضع لبعض الأجناس عالم كعالم الأشخاص لفظا وهو عم إن ذاك أم عريط للأقرب وهكذا ثعالة لثعلب ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة بذا لمفرد مذكر أشر بذي وذي اهتيتا على الأنثى اقتصر وذانتان للمثنى المرتفع وفي سواه ذينتين اذكر تطيع وبأولى أشر لجمع مطلق والمد أولى ولد البعد انطق بالكاف حرفا دون لام أو معه واللام إن قدمتها ممتنعة وبهنا أو هاهنا أشر إلى دان المكان وبه الكاف صلة في البعد أو بثم فو أو هن أو بهنالك انطقا أو هن موصول الأسماء الذي الأنثى التي واليا إذا ما ثنيا لا تثبت بل متانه أوليه العلامة والنون إن تشتد فلا ملامة النون من ذين وتين شديد أيضا وتعيض بذاك قصيد جمع الذي الأولى الذين مطلقا وبعضهم بالواو رفع نطقا بالتي واللئن التي قد جمع واللئك الذين نزرا وقعا ومن وما وأل تساوي ما ذكر وهكذا ذو عند طيء شهر وكالتي أيضا لديهم ذات وموضع التي أتى ذوات ومثل ماذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام أهتيه. Kita mulai dari sini. وَمِثْلُ مَاذَا بَعْدَ مَسْتِفَامِ أَوْ مَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ صِلَى عَلَى ضَمِيرٍ لَائِقٍ مُشْتَمِلَةٍ وَجُمْلَةٌ أَوْ شِبْهُهَا الَّذِي وُصِلْ بِهِ كَمَنْ عِنْدِ الَّذِي ابْنُهُ كُفِلُ صِفَةٌ صَرِحَةٌ صِلَةُ أَلْ وَكَوْنُهَا بِمُعْرَبِ الْأَفْعَالِ قَلْ أي كما وأعربت ما لم تضاف صدر وصلها ضمير انحذف بعضهم أعرب مطلقا وفي ذا الحذف أي غير أي يقتفي إن يستطل وصل وإن لم يستطل فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صالح الباقي لوصل المكمل والحذف عندهم كثيرا منجلي في عائل متصل إن انتصب بفيل أو وصل كما النرجو يهب كذاك حذ ما بوصل خفض كأنت قاض بعد أمر من قضى كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مررت فهو بر الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط عرفت قل فيهن نمط قد تزال لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي ولاضطرار كبنات الأوبار كذا وطب نفس يقيس الساري وبعض الأعلام عليه دخل للمحي للمه ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذوه سيان وقد يصير علاما من غلبه مضاف أو مصحوب الكلاقب وحذ أذي إن تنادي أو تضيف أو جب في غيره ما قد تنحذف مبتدأ زيد وعاذير خبر إن قلت زيد عاذير من اعتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل نغنى في أسار ذاني فنسيت يهدو أقوله سبحانه sampai ke situ. Baik, kita mulai dari wa mithlu madza ba'da mustifami aw man idza lam tulgha fil kalami. Wa mithlu ya wa mithlu yajuz an yuqra raf'an bid dhamm bid dhammah wa mithlu aw mabniyan 'ala al fath wa mithla. Wa mithlu atau wa mithla sama i'rabnya sebagai apa? Hah? Khabar muqaddam. Kalau dibaca fathah, kenapa? Dia karena didhafahkan kepada apa? Yang mabni, maka dia menjadi mabni. Hadha ala haddi qawli ta'ala misla ma annakum tantiqun. Ya. Dan dia mudhaf. Ya. Wa mislu ma qusila lafdhu mudhafun ilaih. Za, i'rabnya apa? Sebagai mubtada mu'akhkharah. Berarti al-asl za mislu ma. Za itu seperti ma. Dalam hal apa? Hah? Sama-sama isim mausul yang mushtarak. Ya kan? sama-sama isim mausul yang mustarak. Tapi ada syaratnya. Kalau za ini, hukum asalnya za ini datang sebagai apa? Isim isyarah. Tapi kadang dia datang sebagai isim mausul. Ada syarat-syaratnya. Disebutkan di sini dua. Ditambahkan oleh antum satu lagi. Ya, wa mitlu madza ba'da mastifhami. Ini syaratnya. Ba'da mastifhami, ketika za-nya datang setelah ma istifhamnya, madza. Ya. Aw man idza lam tulgha fil kalami, atau datang setelah man, manza. Madza akalta, jangan. Manza darabta. Ya. Syarat yang kedua, idza lam tulgha fil kalami, apabila za itu naibul fa'ilnya tulgha, za tidak diilgha dalam kalam. Apa makna ilgha? Ya, wujuduhu ka'adabih, an yakuna wujuduhu ka'adamihi. Bisa dengan dua sisi. Diilghanya apa? Idza ini. Sisi yang pertama dengan apa? Dijadikan apa? Satu kata bersama ma ataupun man. Faham? Sisi yang kedua, dengan kita jadikan ma-nya apa? Za'idah saja untuk tau, taukid. Ini dua syarat. Masih ada gak syarat yang lain yang ketiganya? Agar apa za-nya? Bukan digunakan untuk isyarah. Apa tandanya za itu untuk isyarah? Ketika dia masuk kepada isim yang mufrad. Ya, contohnya apa? Ya, madzal hadzal apa? Ulang lagi. Apa ya? Watirnya saja sih. Apa? Ya, mandal katibu. Ya, mandal katibu. Siapakah al-katib ini? Manda. I'rabnya apa? Mandal katibu. Ya. Manda berarti isim istifham. Ya. Pada mahalnya apa? Rafa. Sebagai apa? Boleh khabar, tapi yang lebih bagus apa? Katanya mubtada. Karena dia apa? Nakirah. Sudah lewatkan ma istifhamiyah. Ma istifhamiyah yang raja apa? Hah? Nakirah. Sudah lewat. Tandanya apa? Dia bisa diduduki posisinya oleh insan. Ya kan? Insan. Bisa diganti insan. Ayu insanin gitu. Al-Qatih sebagai apa? Mubtada mu'akhor. Ya. Maka ketika itu, yani ketika datang setelah za'nya isim mufrad, berarti dia apa? Isim isyarah, bukan lagi isim mausul. Ya. Itu tiga syarat dari apa? Za' agar ia datang sebagai isim mausul yang mustarak sebagaimana apa? Ma. Ya, bahkan za' ini bisa untuk yang akil. Ya. Kemudian di sini, idza lam tulgha fil kalami. Iza lam tulgha fil kalami. Syarat ini untuk apa? Mengeluarkan apa? Hah? Ya, za yang mulgha. Ya. Bagaimana sekarang kita cara mengetahuinya? Bagaimana kita mengetahui bahwasanya di situ za itu mulgha dan di situ za-nya adalah isim mausul? Bisa dari jawaban dan juga dari badal. Karena jawaban itu menjelaskan apa? Sesuai biasanya dengan pertanyaan. Iya kan? Sesuai dengan pertanyaan. Seperti kalau dikatakan, ya, madza, apa? Madza, madza, qara'ta misalkan ya. Madza, qara'ta. Jawabannya apa? Kalau jawabannya misalkan, risalatun berarti apa? Madza, qara'ta. Kalau dibaca risalatun jawabannya apa? Berarti za-nya di situ isim mausul. Kalau risalatan mulghah berarti. Ya kan? Ma za-nya seandainya antum menjadikan za-nya dari isim mausul berarti ma-nya i'rabnya isim istifham mubtada ya kan? Za-nya khobar. Ya, cuma istilahnya qara'ta silah. Ya. Maka jawabannya mengikuti pertanyaan. Ya, risalatannya ini apa? Allazi qara'tu apa? Risalatun. Kalau mulghah berarti mazaknya ini isim istifham pada mahalnya nasab maful bimuqaddam ya kan? Madza qara'ta. Maka jawabannya ikut mansub risalatan. Juga lewat badal kelihatan. Ya. Apa contoh yang lain? Man. Man darabta ya. Man da apa? Man da darabta Azaidan au Amran. Kalau dibaca Az-Zaidun atau Amrun berarti apa? Mulghah za'nya. Kalau dibaca Az-Zaidun atau Amrun maka dianya zanya apa? Si mausuli. Ya, datang dalam dengan dua qiraah. Ya, ayat Allah Subhanahu wa taala yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Ada qiraah qulil afwu. Kalau dibaca qulil afwa berarti apa? Yas'alunaka madza yunfiqun. Berarti apa zanya? Mulghah. Ya kan? Kalau dibaca al-afwu zanya isim mausul. Jelaskan ini, Masan. مثل ماذا بعد ما استفهام او من اذا لم تلغى في الكلام شلون جلس يا pembahasan tentang za kapan dia datang sebagai isim mausul. Kemudian ayat setelahnya wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mustamilah wa kulluha ila ayna ya'udu dhamiruha. Ya, al-mausulat. Ya, al-asma, al-mausulat. Al-mausulat min al-asma. Semua isim-isim mausul. Yalzamu ba'dahu silah. Ya, yalzamu mengharuskan, menuntut setelahnya silah. Atau menuntut silah yang setelahnya. Yang datang setelahnya. I'rabnya apa? Ba'dahu. Wa-kulluha yalzamu ba'dahu silah. Apa? Maful bi silah itu maful binya. Ba'dahu dorof dia. Iya kan? Bagaimana i'rabnya? Ba'dahu dorof muta'alliq bi al-fi'l bi yalzamu. Iya. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah. Semua isim-isim mausul butuh kepada silah. Baik malfudhan ataupun muqaddara. Iya kan? Apakah silanya disebutkan ini yang umum yang sering ataukah silanya apa dibuang ya dibuang ya mahdhuf kenapa ketika ada apa dalil yang lafzi ya dalil lafzi ini ada sila yang lainnya sebutkan contohnya apa atil ladzi wallati wasalatka atil ladzi wallati wasalatka berilah orang laki-laki ataupun perempuan yang sampai kepadamu, datang kepadamu. Abdilladhi apa? Wallati wasolatka. Mana ini buang silahnya? Alladhi. Yang disebutkan mana? Alladhi. Wasolatka untuk alladhi. Kenapa dibuang? Sudah tercukupkan dengan apa? Silah yang ada pada yang kedua itu. Atau dalil maknawi. Ya kan? Dalilnya apa? Maknawi. Seperti ucapan penyair. Ya, nahnul ula fajma'u jumu'aka. Thumma wajih ilayna. Nahnul ula. Lihat mana silahnya dibuang. Kenapa? Karena sudah difahami. Ini nahnul ula urifu bi asyaja'ah. Ya. Jadi yang namanya si mausul mesti ada apa? Silahnya. Apakah silahnya disebutkan dan itu yang sering. Atau dibuang ketika ada dalil. Lafzi atau apa? Maknawi. Sekarang syarat-syarat dari silah. Ada berapa? Tiga. Yang pertama, agar silah itu mutaakhirah. Itu syarat-syarat jumlahnya nanti. Syarat silahnya adalah agar dia mutaakhirah anil mausul. Yang kedua, agar dia mustamilah ala dhamir. Ataupun mustamil ala dhamir ya'udila al-mausul. A'idil al-mausul. Yang ketiga, an la yussal bainahuma bifasilin ajnabiyin. Itu tiga syarat dari apa? Silah. Iya. Yeah. Kemudian syarat dari jumlah agar ia bisa datang sebagai sebagai silah apa? Yang pertama khabariyah ma'hudah ma'lumah illa fi maqami at-tahwil wa at-tafkhim. Jadi antum bantu saja. Kalau saya lemparkan pertanyaan satu-satu lama kadang kirim kerjaannya. Ada yang saya mikir, dan mikir tunggu-tunggu kosong. Jadi sekarang antum ya bantu saya. Ya. Aktif. Kemudian syarat yang berikutnya yang keberapa? Dua ya. An yakuna apa? Khalian min makna ta'ajjub. Kemudian ghair muftakhira ila kalamin qablaha. Ya, santun. Kemudian terkait dengan dhamir aidnya dari sisi mutabaqah dengan isi mausulnya bagaimana? Ada berapa macam? Dua. Yang pertama wajib adanya mutabaqah. Antara apa? Aid tadi dengan isim mausul. Kapan ini? Ketika isim mausulnya apa? Ya, mukhtas. Seperti apa? Allazi, allati, allazani, allatani ila akhirih. Kemudian yang kedua, bagaimana? Boleh terjadi mutabaqah pada lafadznya atau tidak? Ya, ketika apa? Ketika apa? Ya, isim mausulnya musytarak. Tapi seringnya apa? Ya, mutabaqah pada lafadznya. Contohnya apa? Apa? Faminhum man yastami'u ilaik. Ada dua kan dalam ayat Al-Quran ya. Ada wa minhum man yastami'una, ini berarti muru'atan li makna man. Ya. Haitsu dallat 'alal jama'. Dalam ayat yang lain wa minhum man yastami'u ilaik. Jamak semua maknanya. Cuma yang pertama tadi yastami'una ilaik muru'atan li makna man, yastami'u ilaik muru'atan li lafzi man. Mufrad. Lafadznya. Ya, man musyarak. Ya. Kemudian wa kulluha yalzamu ba'dahu silah 'ala dhamirin la'iqin mustamilah wa sifatun apa wa jumlatun aw shibhu alladhi wusil bihi kaman 'inda alladhi ibnuhu kufil wa jumlatun i'rab masbaqa khabar muqaddam wa jumlatun aw shibhuha ma'tuf alladhi mubtada ya mu'akhkhar karena dia ma'rifah tadi jumlah nakirah. Ya, mubtada muakhar alladzini. Wa jumlatun aw shibuha alladzi wusil. Wusil aina nadu fa'ilihi? Huwa ya'udila kulluha. Kembali kulluha, semua isim-isim mausul tadi. Adapun yang kembali kepada alladzi adalah bihi gitu. Kembali kepada apa? Alladzi. Aslinya berarti bagaimana? Aslinya? Nah, aslinya bagaimana Haris? Haris. Aslinya apa? Asal kalamnya? Alladhi usil bihi. Iya. Apa? Alladhi, gini. Alladhi usila kulluha, gitu. Bihi. Apa? Jumlatun. Aw shibuha, gitu. Alladhi usila bihi. Jumlatun. Aw shibuha, gitu. Sesuatu yang isim-isim mausul itu disambung dengannya adalah jumlah. Atau apa? Shibu jumlah. Apa syarat-syarat jumlah tadi sudah lewat? Syarat-syarat jumlahnya. Kenapa jumlahnya? Khabariya ma'huda illa fi maqami at-tafkhim wa tahwil. Yang kedua, khalian min ma'na ta'ajjub. Yang ketiga, ghair muftakhira ila kalamin qablaha. Sekarang syaratnya apa? Syibu jumlah. Dharab dan jar wa majrur agar dia bisa datang sebagai silah. Itu apa? Taman. Agar sempurna. Wa ma'na kaunihi taman an yakuna fi al-wasl bihi faidatun, ketika dijadikan silah dia ada faedah. Itu ketika muta'alliqnya dengan apa? Kaunun 'am. Iya kan sudah lewat. Ketika muta'alliqnya dengan kaun muta'alliqnya dengan apa? Muta'alliqnya dengan kaunnya 'am. Ketika itu ya ketika datang dharf atau jar majrur sebagai silah maka dia muta'alliqnya dengan sesuatu yang mahdzuf yang harus berupa fi'il. Iya harus berupa fi'il. Berbeda pada sifat, khobar boleh pilih. Na'at, hal boleh pilih kan. Kemudian wasifatunya. Faham tadi ya. Wa jumlatun aw shibuha alladhi wusil bihi. Ada pun tadi. Kaman bihi. Kaman wasifa. Wa jumlatun aw shibuha alladhi wusil bihi. Kaman indi alladhi ibn hukufil. Contohnya. Iya. Sudah lewat. Ya, kaman ini. Kaqawlika. Man mutada. Khabar mana? Alladhi ya. Kaman inda alladhi ibnuhu kufil. Orang yang ada di situ adalah alladhi ibnuhu kufil. Orangnya aneh. Orang yang ada di situ adalah anak adalah orang yang anak dijamin tanggung. Wa sifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rab al af'al qal. Ya sifatun sharihatun iramish bi ya. Ya khabar muqaddam wa sifatun sharihatun silatu al sebagai ya, mubtada akhar. Meskipun bisa juga ya, mubtada karena dia sudah terkhususkan dengan apa? Na'at ya, sifatun sharihatun silatu al. Tapi yang pertama lebih bagus, ya. Silahnya al, al apa ini? Al mausulah termasuk min asma Ya, al-mashulat. Silahnya al adalah sifat shariha, mencakup apa saja sifat shariha. Isim fa'il, isim maf'ul, terus sifat musyabbah khilas. Ibnu Malik menetapkan, adapun yang lainnya tidak menetapkan. Ya, selain Ibnu Malik, ya, menganggap bahwasanya alif lam yang masuk kepada sifat musyabbah adalah alif lam al-mu'arrifah. Ya, al-a'ma wal asam, ya. Ada khilaf jidu. Wasifatun sharihatun silatu wal kaunuha. Kaunuha. Ha. Ya. Yes. Al itu. Ya. Silatu al. Wa kaunuha. Ya. Di mu'rabil af'ali qal. Wa kaunuha. Keberadaannya. Berarti apa? Balik mana? Al ya. Wa kaunuha. Keberadaan al. Bersama. Mu'rabil af'al. Fil yang mu'rab. Berarti fil apa? Mudhari qal sedikit maksudnya datangnya silahnya al berupa fil mudhari ini ada cuma apa jarang qawli syair ya ma anta bil hakami turba apa hukumatuhu wala al asili wala dil wala dzra'i wal jadali di sini syainya at turba yani at turba yani alladhi turba hukumatuhu ibul fa'il. Ya, kemudian wasifatun sharihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabil af'ali qal. Selain apa? Ayun kama ya wa uribat ma lam tudaf wa sadru wasliha dhamirun hadaf. Ayun kama ayun ya rumis bagaimana? Mubtada usida lafdhu. Kama ayun seperti ma. Maksudnya apa ayun seperti ma? Ya, musytarak isim mausul yang musytarak. Wa u'ribat mana naibul fa'ilnya wa u'ribat ayun kembalinya kepada apa ayun ya dhamir satir akhir ya huwa kembali kepada ayun hiya kembali kepada ayun wa u'ribat ma lam tudaf fa sadd wasliha dhamirun in hadaf. Jadi ayun itu seperti ma cuma bedanya kalau ma masih apa mabni ya ya kan adapun ayun ini sisi perbedaannya. U'ribat malam tudof dia mu'rab selama tidak diidofahkan dalam keadaan. Wawunya apa? Haliyah. Selama dia ayun tidak diidofahkan dalam keadaan sodru silahnya dibuang. Ya. Jadi kapan ayun itu mabni? Ketika dia diidofahkan dalam keadaan apa? Jadi ayun itu mabni ketika dia didhafahkan dalam keadaan sodru silahnya dibuang. Ya. Mafhumnya bagaimana? Hah? Kalau ayun ya, dia apa? Bagaimana? Didhafahkan. Tetapi apa? Sodru silahnya disebutkan, maka dia ayun mu'rab. Juga kalau ayun tidak didhafahkan ya maka dia mesti mu'rab dia. Mesti mu'rab. Apakah sadr silahnya disebutkan atau apa? Tidak. Sudah itu. Selesai. Jadi ayun ada berapa keadaan? Empat. Tiga keadaan. Dia dalam keadaan apa? Mu'rab. Satu keadaan dalam keadaan dia. Mabni. Sudah kita tidak perlu perlebar kelamaan ini. Sudah paham kan? Ayun kama wa u'ribat ma lam tudaf wa sadr wasliha dhamirun in hadaf. Ya. Kemudian apa? وَبَعْضُهُمْ أَعْرَبَ مُطْلَقًا وَفِي ذَا الْحَذْفِ أَيَّنْ غَيْرُ أَيِّنْ يَقْتَفِ إِنْ يُسْتَطَلْ. Ya. وَبَعْضُهُمْ بَعْضُ النُّحَاد. Tadi terkait dengan syahidnya, perlu kita sebutkan. Ya. Tentang contoh binanya ayun apa dalam ayat. Ya. ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم على الرحمن عتيا. Ini yang lebih sahih yang lebih rajih bahwasanya ayu di situ mausul mabni pada mahalnya apa berarti ha ini nasab mafulun bih ya ada yang mengatakan bahwasanya dia istimsifam ya Ya, di situ ayunya ditalik. Jadi apa? Ditalik gitu apanya? Nanzi'anna ini fi'ilnya ditalik karena sebagian ada yang tidak mengkhususkan bab ta'liq itu pada afalul qulub. Ada yang mengatakan dia sifat jumlahnya tapi lemah, terbantahkan dengan satu bait dari ucapan Ma'ir itu apa? Idza ma laqita bani Malik hasalim ala ayyuhum afdal, ini membantah pendapat-pendapat yang ada. Ya, rinciannya sudah lewat. Ya, idza ma laqita bani Malik fasallim ala ayyuhum afdal. Saya ingatkan ya. Terkait dengan model soal yang sudah saya siapkan, ada empat macam. Macam yang pertama esai, antum lanjutkan. Yang kedua, antum tinggal milih ini apa? Pernyataan ini betul atau salah gitu. Kalau betul centreng, kalau salah silang. Yang ketiga, i'rab. Ya, bait-bait alfiah yang dipandang perlu. Sedikit sulit kelihatannya ini. Ah, tapi enggak semuanya loh. Anak garis ini bagian ini saja. Yang keempat ya. Syawahid dari syair. Ana sebutkan potongannya, antum lanjutkan syahidnya di mana. Ya. Ada potongan terakhirnya, ada yang sebutkan potongan pertamanya. Ini syahidnya di mana? Gitu. Semoga dengan empat ini kelas saya dapatlah ilmunya. Empat modelnya. Paham ya? Jadi kalau ada baik-baik syair yang penting ya, enggak semuanya. Kalau semuanya ya soalnya bisa 500 atau lebih. Ini sih paling juga 200 atau 150 lah. Wa ba'dhum a'raba mutlaqan nafi. Sebagian mereka ahli nahwu ada yang mengi'rab ayun secara mutlak. Mutlak i'rabnya apa? Hal dari apa? Hah? Maf'ul bih? Ahdhuf taqdirnya apa? A'raba ayyan mutlaqan. Atau kalau dijadikan sifat dari masdar juga bisa ya. A'raba i'raban mutlaqan. Jadi sebagian mereka ahli nahwu ada yang mengi'rab ayun dalam semua keadaan. Bukan hanya satu keadaan, bukan hanya tiga keadaan yang tadi yang mabni juga di'rab juga ada. Ya. Ba'dhum a'raba mutlaqan. Kemudian pembahasan berikutnya wa fi dzal hazzi ayun ghairu ayun yaqtafi. Ya. Fi dzal hazzi muta'alliq bi yaqtafi lati. Ayun. Sifat maf'ul bi muqaddam. Ghairu ay mubtada ya. Ayyan ghairu ayyin apa untuk filai yaqtafi ya khabar jumlah yaqtafi fa'ilnya mana huwa kembali kepada ghair asal kalamnya seperti apa ghairu ayyin yaqtafi ayyan fi dzal hazzi ayat jadi dari sisi ghairu ayyin ya yaqtafi ayyan fi dzal hadzf pada pembuangan ini pembuangan apa aid ya aid yang marfu' ingat aid yang marfu' maksudnya yang pertama syarat atau syarat jangan syarat ya kalau syarat apa ya syarat dari pembuangan aid yang marfu' ada berapa ada dua yang pertama agar aid yang marfu' itu berupa mubtada. Yang kedua khabarnya harus mufrad. Iya, contoh dalam ayat. Hah? Huwallazi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Surat apa? Al-An'am ya. Wa huwallazi fis samaa'i ilahun wa fil ardi ilah. Betul enggak? Az-Zukhruf. Di situ wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun. Ya, dibuang apa? Aidnya. Sadr silahnya. Dhamir itu apa? Huwa. Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahun. Huwa. Ilahun seperti sebagai apa? I'rabnya. Ilahun bermakna ma'budun. Ilahun sebagai apa? Hah? Khabar mubtada mahdhuf. Adapun fis samaa' jar madhi muta'alliq bi ma'bud. Kenapa demikian? Kenapa kita tidak i'rab ma'budun mubtada fis samaa' khabar? Karena kalau kita i'rab ma'bud sebagai mubtada fis samaa' khabar tidak ada aidnya. Yang kembali kepada apa? Si mausul atau kita jadikan fis samaa' jam majrur yang beramal seperti amalan fa'il, kemudian ma'budun ilahun fa'il, tidak ada aidnya juga gitu. Dalam ayat yang lain tadi apa? Ayyuhum asyaddu? Ya huwa asyaddu. Hanya saja pada ayun tidak dipersyaratkan agar silahnya apa? Toil, panjang. Silahnya pendek pun boleh dibuang. Iya kan? Adapun pada selain ayun dipersyaratkan oleh beliau agar apa? Ya silahnya panjang. Kapan silah itu panjang? Apa? Ya ketika ada ma'mulat, muta'liqat, ada maf'ul bi, ada jar majrur, ada dharaf, itu panjang berarti. Ya. Contohnya apa? Ja'alladhi bu'ya. Ja'alladhi huwa bu'ribun zaidan. Boleh dikatakan ja'alladhi bu'ribun zaidan. Ja'alladhi ataupun qawma alladhi huwa fil masjid. Boleh. Qawma alladhi fil masjid. Boleh. Qa'imun maksud saya. Ja'alladhi qa'imun fil masjid. Misalkan. Qa'imun fil masjid. Tadi kan harusnya mufrad tadi kan. Ya. Qa'imun fil masjid. Boleh dikatakan ja'alladhi qa'imun fil masjid. Huwa qa'imun fil masjid. Kena panjang. Ada muta'aliqatnya di situ. Apa? Kata ucapan orang Arab. Ma'ana billadhi qa'ilun lakasu. Ya. Ma'ana billadhi qa'ilun lakasu. Adapun orang-orang kufah tidak mempersyaratkan. Agar apa? Silanya panjang. Sama juga kata orang-orang kufah. Boleh membuang apa? Silah dengan syarat yang sudah lewat tadi. Agar yang dibuang silahnya mubtada. Kemudian khabarnya mufrad. Baik pada ayun atau selain ayun. Ini menurut orang-orang kufah. Mereka berdalil dengan ayat apa? Ya. Inna Allah la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'ubatun. Ya Rabbi ya Rafa. Berarti alladhi maknanya. Alladhi huwa. Alladhi hiya ba'ubah. Atau huwa ba'ubatun. Juga dalam ayat. Famaman ala alladhi ahsanu. Ini huwa ahsanu. Alladhi di sini si mausulnya. Ya, tapi yang seringnya tentunya tadi yang dipersyaratkan oleh orang Nasrah. Ya, seringnya bersama ayun kalau pendek. Ya. Juga pada contoh la siyama apa? Ya, Zaidun dengan rafa. Ya, ini jadinya kalau kita rinci balik lagi nanti lama. Ya, keadaan isim yang setelah la siyama ada berapa? Dua kan, bisa nakirah, bisa ma'rifah. Kalau dia nakirah bisa dengan tiga sisi, yang paling afdolnya dengan apa? Jar, kemudian rafa, kemudian nasab. Ya. Kemudian setelah itu yang ma'rifahnya. Bisa juga tiga-tiganya ya. In yustatal waslun wa illam yustatal. Ya. Tadi rumnya ada ya. Iskal enggak? In yustatal. Mana? Jawabannya in syartiyah jazimah ini. In yustatal. Siapa? Jawabannya mana? Dari sebelumnya. Apa? Fa ghairu ayin yaktafi ayyan gitu. In yustatal jika silahnya panjang fa ghairu ayin maka selain ay ngikut ayyan. Ya ini dalam pembuangan atau dalam hal bolehnya membuang apa? Aid tadi yang berupa mubtada. Wa in lam yustatal fal hazu nazrun ya in yustatal wa in lam yustatal ya fal hadhu nazrun ayatu wa in lam yustatal yani apa jika tidak dipanggil di yustatal maknanya sebagian menyatakan lam yatul tidak panjang ada yang mengatakan yustatal dianggap panjang ya tapi yang wabes sebenarnya tidak panjang itu sebagian mensyarah jelaskan demikian wa in lam yustatal jika tidak dianggap panjang bisa enggak apa? Falhadhu nazrun fa'nya apa berarti? Waqi'ah tarabita baina asyrat wa jawabi. Ya. Falhadhu nazrun maka pembuangan silahnya ataupun aidnya jarang. Selesai itu kan? Jarang. Wa abaw an yukhtazal. Masih lanjut enggak? Terus wa abaw an yukhtazal in saluhal baqi liwasl min mukmili. Ya. fa'abau, mereka enggan menolak. An yukhtazal, maksudnya apa an yukhtazal? An yuhdzaf, untuk membuang apa? A'id ya kan? Fa'abau an yukhtazal, mereka enggan untuk dibuang a'idnya. Kapan? In saluhal baqi liwaslin mukmili, apa maksudnya? Apabila sisanya setelah a'id ini, setelah bomir, apa cocok bisa dijadikan apa silah mausul. Kapan ya al-baqi ini cocok dijadikan sebagai silah mausul? Ketika dia bentuknya jumlah ismiyah atau fi'liyah atau syibhu jumlah, maka dia cocok dijadikan silah tanpa apa a'idnya, tanpa a'id yang berupa mubtada tadi. Contohnya apa yang jumlah sekarang? Ja'anil ladzi ya huwa abuhu muntaliqun, huwa abuhu muntaliqun. Ya, seandainya dibuang huwanya bisa enggak jadi silah? Bisa, abuhu muntaliqun. Tapi kalau yang antum kehendaki adalah huwa abuhu muntaliqun, tentunya maknanya lebih ada penekanan ya. Ya, enggak boleh. Harus sebutin huwa abuhu muntaliqun atau jumlah fi'liyah, ja'anil ladzi apa? Apa? Qoma huwa, huwa qoma abuhu. Betul enggak? Huwa ya, huwa qoma, huwa yaqum, huwa qoma abuhu. Bentuknya dzaraf atau jar majrur, ja'a alladhi huwa ya indak, huwa fi al-masjidi. Ya, apa bedanya sekarang? Contoh ini, qoma alladhi huwa fil bait dengan qoma alladhi fil bait. Qoma alladzi huwa fil bait dengan qoma alladzi fil bait, bedanya apa? Hah? Bedanya apa? Kalau qoma alladzi huwa fil bait ada takhsis, yakni yang berdiri hanya dia saja secara khusus gitu. Tapi kalau enggak ada huwanya, qoma alladzi fil bait, ya yang ada di rumah itu berdiri semua bisa mungkin. Jadi kalau misalkan dikatakan qoma alladhi huwa fil bait, berarti ini maksudnya alladhi la ghairuh, tidak selainnya. Tapi kalau qama alladhi apa fil bait, ya mungkin bersama yang lain. Hukum ini hukum apa ya? Ini ketika kalamnya memungkinkan ada dhamir dan tidaknya, ya ketika kalamnya memungkinkan ada dhamir dan tidaknya ada, tidak ada memungkinkan ada dan tidaknya dhamir, maka apa wajib untuk disebutkan bamirnya. Ya, tidak boleh dibuang. Pada yang mansub juga sama. Ja'alladhi dorabtuhu fi baitih. Disebutkan dorabtuhunya. Kenapa? Karena ada bamir lain yang memungkinkan untuk dia menjadi a'idnya kan. Tidak lewat itu. Wa'abau an yukhtazal in saluhal baqili waslin mukmili. Walhadhu indahum kathirun munjali. Ya, walhadhu mutada indahum. Ya. Kasir menjali indahum dzaraf makan mutali dengan boleh dengan apa al hadz, boleh juga dengan kasir ya. I'rabnya menjali apa ya, maaf, khabar tsani li al hadz wal hadzu indahum kasir menjali, pembuangan a'id dhamir di sisi mereka ya kasir dan sangat banyak, tampak, sangat tampak. Di mana itu? Fi'aidin mutasilin inin tasofah. Nah ini masuk pada pembahasan berikutnya. Pembuangan a'id yang mansub. Kalau tadi yang pertama, pembuangan apa? Contoh pembuangan a'id yang marfu. Bagaimana kaidahnya terkait dengan pembuangan a'id yang marfu tadi? Sudah kita lewatkan. Yang pertama, ya marfu'nya ini bang, mubtada, khabarnya mufrad. Ini pada ayun. Bebas, tanpa ada persyaratan, pada selain ayun. Apa? Ada syarat, itu apa? Ya, agar silahnya panjang. Kemudian yang berikutnya apa? Tidak boleh membuang apa? Hah? Tidak boleh membuang bamir yang marfu'. Ketika apa? Kalamnya cocok sebagai silah. Ya. Yang berikutnya, pembuangan a'id yang mansub. Ini banyak. Tapi dengan syarat. Lihat syarat-syaratnya disebutkan oleh Ibn Malik. Itu apa? Fi'a'idin mutasilin. Itu mutasil. Ini intasab. Yang kedua intasab dimansubkan di fi'lin dengan fi'il aw wasfin atau wasf. Kaman narju yahab. Ya. Nah itu syaratnya. Syarat tadi bolehnya apa? Membuang a'id yang mansub. Yaitu apa? Agar dia dhamir muttasil. Kalau dhamir munfasil, boleh enggak dibuang a'idnya? Tidak boleh. Contohnya ja'al ladzi iyahu darabta. Enggak boleh dibuang apa? Iyahunya. Kalau dibuang iyahunya, ya tidak ada hasr nantinya. Nanti difahami darabtahu, ha ini buang. Iya kan? Bukan iyahu. Kemudian yang kedua syaratnya agar iya dinasabkan oleh apa? Fi'il yang tam tadi jalladhi darabt iyyahu darabtahu ataupun jalladhi darabtahu ya. Agar dia dinasabkan oleh fi'il yang tam. Adapun kalau dia dinasabkan dengan selain fi'il bagaimana? Boleh enggak dibuang? Tidak boleh. Contohnya apa? Jalladhi innahu apa? Muntalikun ya bebas alimun atau yang lainnya. Enggak boleh dibuang apanya? Haknya. Nanti innanya ketemu alim. Iya. Kemudian, kalau fi'ilnya nasikh, boleh enggak dibuang? Enggak boleh juga dibuang. Ja'alladhi kanahu zaidun. Jangan itu bersingkas yang panjang-panjang itu. Ya. Nah, sekarang contohkan yang apa? Amilnya wasaf, bagaimana? Dalam bait apa? Mallahu mu'atika apa? Fadlun ya. Fahmadanhu. Apa? Fahmadanhu bih. Ya gitu ya. Wa ma lada khairihi naf'un wala marar. Gitu. Aslinya apa? Mallahu mulikahu. Dibuang di sini. Dalam ayat dharni wa man khalaqtu wahida. Apa ini buang? Dharni wa man khalaqtu wahida. Iya. Khalaqtuhu. Itu domir mansub muttasil. Dinasabkan oleh fi'il yang tam. Khalaqa. Ya, kemudian yang tadi wasafnya contoh mallahu mulika fadlun fahmadanhu bihi fama lada ghairihi naf'un wala darar. Jadi kalau domirnya apa? Munfasil tidak boleh dibuang. Ya. Atau amilnya bukan fi'il, tidak boleh dibuang. Amilnya fi'il tapi nasikh, tidak boleh dibuang. Jadi ringkasannya ya. Kalau saya pahami. Ya. Kemudian apa setelah itu? Inin tasab bi fi'lin aw wasfin kaman narju yahab kadzaka ya. Kadzaka hazfu ma bi wasfin khufida. Ya. Kadzaka hazfu ma bi wasfin khufida. Ka anta qadin ba'da amrin min qada. Ya. Kazaka hazuma kazaka ya rumya ya jar majmu' talbi bi mahdhuf khabar li mubtada khabar ya mana mubtadanya tadi hazu ya kazaka hazuma si hazuma kazak maksudnya apa kazaka hazuma pembuangan apa ya a'id juga sering gitu kazaka hazuma bi ya itu belum selesai jadi pembuangan apa yang dikhafadkan oleh wasaf juga sering gitu. Sebagaimana pada yang mansub tadi sering. Kadzaka hazuma bi wasfin khufida ka anta qadin ba'da amrin min qada. Kadzaka hazuma demikian pula hazuma ma bagaimana? Ma di sini maknanya kembali ke mana? Kadzaka demikian pula sering gitu. Hazuma membuang ma kembali ke mana maknanya? Al-a'id. Iya kan? Al-a'id. Diwasun khufidha. Demikian pula sering membuang a'id yang dikhufadkan oleh wasaf. Maknanya itu. Kadzaka hazuma biwasun khufidha. Demikian pula sering membuang apa? A'id. Berupa dhamir yang dikhufadkan oleh wasaf. Wasaf di sini mencakup apa saja? Isim fa'il. Dengan syarat apa? Di mana al-hal. Atau istiqbal. Karena isim fa'il kalau dia bermakna hal dan istiqbal beramal. Iya kan? Ataupun kalau dia untuk al-mudhi, oh tidak beramal. Ya, contohnya faqdi ma anta qadin dalam ayat tadi. Ya. Ya, faqdi ma anta qadin. Artinya apa? Faqdi ma anta qadihi. Qadihi di sini ma isim mausul. Jumlah silanya anta qad, dibuang aidnya yang majrur artinya ma anta qadihi. Atau selain isim fa'il apa lagi? Bukan lagi isim fa'il, ada lagi. Isim maf'ul yang muta'addi kepada dua maf'ul ini juga. Ya. Khudhul kitab alladhi ana mu'tahu al'an aw ghadan. Ambillah kitab yang aku sedang diberi atau akan diberi besok. Ya, belum diberi, cuma diambil aja dulu, lihat dulu yang apa gitu. Tadi, oh ya bagus ya. Ayo itu. Jadi paham ini? Kadzaka hazu ma bi wasin khufidha. Demikian pula sering membuang aid yang dikhufidkan oleh wasaf. Wasaf di situ mencakup isim fa'il dengan makna hal istiqbal atau isim maf'ul yang muta'addi kepada dua maf'ul. Bagaimana sekarang kalau dijarkannya aid tadi dengan isim yang jamid? Boleh tidak dibuang aidnya? Tidak boleh. Ja'allazi ana gulamuh. Enggak boleh ja'allazi ana gulamun. Enggak boleh. Kenapa? Karena gulam apa? Jamid. Apa? Jamid. Atau isim fa'ilnya, wasafnya bermakna mudhi. Ini juga tidak boleh. Ja'allazi ana boribu amsi. Misalkannya enggak boleh. Dibuang anadoribun. Anadoribu amsi. Yeah. Atau isim maf'ul yang muta'addi kepada satu. Ini juga tidak boleh. Sya'alladhi ana. Apa? Contohnya. Sya'alladhi. Apa? Ya. Sya'alladhi ana madrub. Madrubu. Tidak boleh apa? Tidak boleh ana madrubun. Kenapa? Karena madrub adalah. Apa? Isim maf'ul yang muta'addi kepada satu saja. Boroba butuh pada satu maf'ul. Paham ini rinciannya ya. Kaza alladhi jurra bimal mausula jarka murra billadhi. Itu ya. Tadi bukan itu. Kaza ka hazuma biwasin khufiqa ka anta qadin ba'da amrin min qada. Ini jelaskan? Ya jelaskan ini. Kaza alladhi jurra. Demikian pula. Banyak pembuangan. Ya. Alladhi jurra. Alladhi. Kembali ke mana ini maknanya? Alladhi. Kaza alladhi jurra. Ya. Hah? Bimal mausula jar. Ini. Kaza alladhi jurra. Ya. Kaza alladhi jurra. Bima al mausula jar. Aslinya bagaimana itu? Asal kalamnya. Kaza alladhi. Kaza alladhi jurra bima jarra al mausul. Kaza alladhi jurra. Demikian pula dhamir a'id yang dijarkan. Seperti. Enak gimana? Demikian pula a'id yang dijarkan oleh huruf yang mengajarkan apa? Mausulnya. Ya. Maka boleh dibuang apa? A'idnya. Kamurra billadhi maratu fahuwa dar. Artinya apa berarti? Kamurra billadhi maratu bihi. Kenapa boleh dibuang disitu a'idnya bihi? Karena dia bihi. Ya. Karena masuk kepada domet tadi yang dibuang. Huruf. Semisal yang masuk pada isim. Isim mausul. Ya, jurra bimal mausula. Ka jurra billadhi marutu fahuwa bar. Ini bihi. Dalam ayat apa? Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabu. Ini minhu. Dibuang. Syaratnya apa ini? Pembuangan ada berapa syaratnya? Untuk yang majrur ada berapa syarat? Dua syarat. Yang pertama agar huruf jarnya satu. Lafaz dan makna, lafaz dan makna sama. Seperti tadi. Ya, marutu billadhi marutu. Ya. Kemudian yang kedua agar amilnya dipersyaratkan enggak sama lafaznya ini. Yang rajih tidak, agar amilnya sama dalam hal makna. Agar masuk di dalamnya contoh ayat fasda' bima tu'mar ini bihi. Isda' mengandungi makna apa? Amr juga fasda' bima tu'mar ini bihi. Dalam ucapan munyair bagaimana? Waqad kunti waqad kunta tukhfi hubba samra'a hiqbatan. Katanya apa? Fabuh lana minha ya billadhi anta ba'ihun. Takdirnya apa? Ba'ihun ya bi. Kan fabuh billadhi anta baihun bihi. Gitu. Seperti ini penting ya. Syawahid seperti ini. Asyri paham gak nih? Kadzal ladzi jarra bimal mawsul ajar kamurra billadhi maradhu fahuwa dar. Ya. Murra billadhi ana marun. Boleh ya. Murra billadhi ana marun. Gak mesti bentuknya fi'il lagi. Nanti marun bih. Gitu. Lewatilah orang yang saya lewati. Tadi orang itu ngasih saya hadiah loh. Coba kamu lewat, terang ada dikasih juga. Pas lewat gak dikasih. Ada tambahan. Tambahan faedah ini ya. Belum disampaikan mungkin sebelumnya. Apa barangkali sudah. Sebagian ahli nahu berpendapat boleh untuk membuang aid yang majrur meskipun tidak ada sebelumnya, tidak ada sebelumnya huruf yang mengajarkan isim mausul ketika tidak ada labes, ketika syarat-syarat tidak ter, ketika tidak apa, tidak ada labes. Jadi sebagian membolehkan untuk mengajarkan atau membuang aid yang majrur tanpa syarat yang disebutkan ketika tidak ada labes. Contoh dalam ayat walitukabbirullaha ala ma hadakum, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Mana di sini? Hai jemaah. Walitukabbirullah agar kalian membesarkan Allah. Ala ma hadakum. Ala alladhi hadakum. Apa yang mahdhuf? Ilaihi. Ala ma hadakum ilaihi. Juga dalam ayat. Dhalikal ladhi yubashirullahu ibadahu. Dhalikal ladhi yubashirullahu ibadahu. Alladhi isim mausul. Mana isim ayatnya? Dhalikal ladhi yubashirullahu ibadahu. Enggak ada kan? Mahdhuf tanya bihi. Dalam ayat lain ada bihinya ya. Dalam ayat yang lain kan. Dhalikal ladhi yubashirullahu bihi. Ada ya. Ya dalam ayat, ya dalam satu ayat ada bihinya. Dalam ayat yang lain tidak ada. Jadi pembuangan huruf jar pun dibolehkan ketika apa, tidak ada labas. Meskipun tidak ada tidak terpenuhi apa syaratnya tadi. Soal kalau hurufnya berbeda bagaimana? Boleh enggak? Marantu billadhi ghadibtu alaih, boleh tidak dibuang? Maratu billadhi ghadibtu, ya boleh. Atau hurufnya sama tapi maknanya beda. Maratu billadhi maratu bihi ala zaidin. Maratu billadhi maratu bihi ala zaidin. Boleh enggak dibuang? Tidak boleh. Kenapa? Karena marra yang pertama ya banyak bermakna al-ilsaq. Marra yang kedua ya ataupun pada maratu bihi banyak lisababiyah. Jadi marra itu kadang mutaliyan dengan ba, kadang dengan ala. Ada yang pertama dengan ba, maratu billadhi, yang kedua dengan ala. Ada pun bihi, maratu bihi, sebelum ala, yaitu ta'in sababiyah. Artinya, saya melewati orang yang, ya, maratu bihi ala zaidin. Ya, apa artinya? Marata atau marutu. Marutu, aku melewati orang yang, engkau melewati zaid, ya, karena sebabnya, ya, karenanya, karena sebab dia. Nah itu. Selesai ya, pembahasan dari isim mausul. Setelah itu masuk ke pembahasan apa? Al-mu'arrifah ya. Al-harfu ta'rifinna billamu faqatu fanamatun arrafta qul fihinna matu. Al, berapa ini apa? Usir al-lafzu mubtada. Ya. Al-harfu ta'rif, khabar. Awillamu faqat, aw harfatin, maknanya di sini apa? Litanwi' ya. Litanwi' al-khilaf. Ya. Jadi atifah litanwi al-khilaf faqat. Faqat ada berapa sihir faqat? Dua sisi. Pertama fa'nya ji'at li ya mujarradi at-tazyin untuk hiasan saja. Berarti qatnya ketika itu ya sebagai hal. Maknanya apa? Hasab. Ya. Maknanya hasab. Atau yang kedua fa'nya waqi'a fi jawab syaratin mahdhuf. Berarti laqdirnya apa? Ya in arafta dhalik. Ya. Maka ketika itu apa? Qadnya bermakna apa? Isim fil amr. Mana ya? Intahi ya. Fantahi. Ya kan? Atau apa? Isim dia. Isim bermakna isim fa'il ya. Fahuwa kafin. Ya. Fahuwa kafin. Al-harfu ta'rifin awillamu faqat. Al adalah harfu ta'rif. Atau lamnya saja yang menjadi huruf ta'arif. Ada khilaf. Ya, khilafnya terjadi antara dua tokoh nahu besar. Siapa dengan siapa? Al-Khalil dan Sibawaih. Mana yang menjadi guru? Khalilnya. Kalau Khalil berpendapat yang menjadi ada tu ta'rif adalah apa? Al dua-duanya dan hamzahnya hamzah qata' usila li kathrati isti'mal. Ini saya juga contohnya pendapat Khalil. Jadi hamzahnya hamzah qata' cuma dijadikan hamzah wasl karena banyak penggunaan. Buktinya belum pernah di kasrah. Kalau hamzah wasl kan di kasrah, jarang di fathah, enggak ada ini fathah ya. Kemudian yang kedua pendapat Sibawaih menyatakan maksudnya ada tu ta'rifnya hanya lamnya saja dan hamzahnya indah Sibawaih hamzah apa? Wasl. Ya, dan di sana ada lughah himyar yang mengganti lamnya dengan apa? Mim am. Ya. Fanamatun 'arafta qul fihi namat. Namatun irabnya apa? Mubtada. 'Arafta jumlah fi'liyah pada mahalnya rafa sebagai ya na'at. Khabarnya mana? Qul fihi namat. Ya. Jumlah ini pada mahalnya rafa khabar. Atau juga sisi yang kedua ditakdirkan sebelum arafta apa? Ya, ada tu syart in. Fanamatun in gitu. Arafta maka ada fa'nya rabbi taimah itu faqul gitu. Fihi namat. Kayaknya kalau kita sering-sering mah itu enggak sulit coba. Kemudian alif lam ada berapa macam alif lam? Al-mu'arifah. Alif lam al-mu'arifah ada berapa macam? 3. Yang pertama lil ahad. Yang lil ahad ada berapa? 3. Lil ahad. Az-zikri lil ahad. Az-zihniyatu al-ilmi. Yang ketiga lil ahad. Al-huduri. Kemudian yang kedua lil istighraq. Ya. Lil istighraq il jinsi. Tandanya apa? Ya. An yusluh mawdi'ahu kul. Cocok tempatnya di tempatnya apa? Kul innal insana lafi khusr. Kalau kita bikin kalimat inna kulla insanin maknanya sama dengan apa? Innal insana. Yang ketiga lita'rif ya al-haqiqah. Lita'rif al-haqiqah ar-rajulu afdal minal mar'ah. Dari hakikatnya gitu. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bukan perorangannya ya, tapi hakikatnya. Ya, kalau perorangannya ada banyak. Ya, kaum wanita yang mengalahkan ratusan ribuan kaum laki-laki. Kemudian setelah itu apa? Al-harfu ta'rifin awillamu faqad fanamatun araf taqul fihin namata qad tuzadu laziman kallati wal'ana walladina thumma allati waqad tuzadu laziman. Terkadang ditambahkan lam laziman. Dan kadang ziyadanya lazim. Tidak boleh ditambahan tapi tidak boleh apa? Dibuang. Sekelati. Allati di sini mana ya, Pak? Ismu sonam. Wal'ana ismu liwaktin hadirin. Ghatuzadu laziman kelati wal'ana wal'adzina. Thumma allati. Alladzina dan allati adalah isim mausul. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya ziyadah lazimah itu terjadi di berapa tempat? 3 tempat. Yang pertama, pada nama yang dari awal kalinya sudah diiringi dengan awal. Seperti apa contohnya? Alat aliasa. Sekarang aliasa, iliasa atau aliasa. Harganya berarti. Al kan? Aliasa. Ya. Kemudian yang kedua, pada isim syarah. Ya. Untuk misalnya pada zaman itu, al-an. Irungnya apa dia? Mansub ala warfiyah. Ya kan? Zamaniyah. Ya. Yang ketiga. Apa? Ya, isim-isim mausul yang al-musaddara bi al. Ya. Kenapa sih kita hukumi di sini alnya bukan al-mu'arifah tapi za'idah? Ayo. Karena tadi alam. Ya. Kemudian juga tadi an. Kemudian juga isim-isim mausul sudah ma'rifah. Iya kan? Alam ya sudah dari awal peletakannya alam ya ma'rifah. Isim isyarah dengan isyarah ma'rifahnya. Isim mausul dengan silah ma'rifahnya. Sehingga alif lam ini tambahan saja. Ini ala qaul karena pada terkait dengan apa yang memarifahkan isim mausul ada khilaf ada yang mengatakan apa? Al ada yang mengatakan silah. Tapi Allah Alam dari secara maknanya ya silahnya. Buktinya kalau tidak ada silahnya tidak jelas. Ja'allazi. Apa? Terus setelah itu apa? وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبار كذا وطبت النفس يا قيس السري. زيادة غير لازمة, زيادة غير لازمة كما ضرورة شعرية لحفظ الوزن untuk menjaga wazan gitu. Seperti banatil aubari, ini mengisyaratkan kepada ucapan menyair, ya tahu? Janaituka akmu'an wa'asaqila awal-awal aqadiyah. Walakad janaituka akmu'an wa'asaqila walakad nahaituka an banatil aubari. Untuk wazan. Ya. Walibtirarin ka banatil aubari. Ya. Kada وطب النفس يا قيس الساري كذا يعني قولك وطب النفس يا قيس الساري من الشرط كان بدا ucapan menyair رأيتك لما أن عرفت وجوهنا بس صددت وطب النفس يا قيس عن عمرين itu syafal. Nah, jadi alif lamnya adalah apa katanya di zaidah saja. Kenapa zaidah? Karena tadi banatil aubari dikasih alif lam, dia alam kan, nggak boleh masuk alif lam, sehingga dia ditambahkan dengan dharurah. Pada contoh tadi apa saudara wakitan nafsa, kenapa dikatakan dihukum alif lamnya apa zaidah? Kenapa? Karena dia hal, betul ya, hal apa tamiz, tamiz yang namanya tamiz mesti apa nakirah, maka dihukum alifnya apa zaidah. Meskipun menurut orang-orang kufah alif lamnya bukan zaidah al-mu'arifah. Karena mereka membolehkan datang ya tamiz dalam keadaan ma'arifah. Saya udkhulul awwala fal awwal. Atimu apa? Shafal awwal ya. Al-awwal fal awwal sering kan? Al-awwala fal awwal. Atau udkhulu al-awwal fal awwal. Itu irobnya sama juga. Hal dia. Al-awwal yang pertama itu hal. Yang keduanya fa'nya huruf ataf. Yang selanjutnya ma'atuf. Yani udkhulu bitartib al-asbab fal-asbab. Kemudian walidtirarin ka banatil aubari kadha wa tibdan nafsa ya qaisus sari wa ba'du al-a'lami alayhi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Ya ini wa ba'du al-a'lami alayhi apa? وبعض الأعلام عليه دخل سبقياً أعلام عليه دخل عليه كما يقولون بعض مفرد لفظه وبعض الأعلام عليه دخل بين مفعوله فإن منه الله وبعض الأعلام عليه دخل سبقياً أعلام دمشق لفه تجاني فللمح ما قد كان عنه نقلا ودم إشارتكم apa yang ia diambil darinya untuk mengisyaratkan kepada asalnya gitulah ya untuk tafaul ya untuk apa tafaul kal fadli wal harithi wan nu'mani fa dzikru dha wa hadhu ziyani kal fadl ini manqul dari apa ha di masdar jadi harapannya apa ini fadl liman summiya apa al fadl maksudnya kalau ada orang namanya fadl yusamma bihi man yutafaal an ya'ish wa yasiru an ya'ish wa yasiru dha fadlin gitu. Harapannya dia hidup panjang umurnya punya banyak fadilah. Al-fadl dikasih al. Ya, dikasih al. Al-harith summiya bihi man yutafa'al an ya'ish wa yahruth ya kan. An-Nu'man aslinya apa? An-Nu'man. Hah? Ismuddam ya. Ini mungkin adalah warna merah. Diharapkan nanti anaknya kalau besar hidup wajahnya berwarna kemerahan. Fadzikru dha wa hadhu siyani. Tapi Ibn Malik berpendapat bahwa saya menyebutkan al dengan tidak menyebutkannya sama gitu. Tapi yang rajih bagaimana? Sama tidak? Ya tidak. Kalau ada alif lamnya untuk lilamah al-asul. Adapun kalau tidak tidak ada alif lamnya sekedar nama saja. Ya kan? Dari sini kita mengetahui alam itu ada dengan al-wad' ya, alamul ashkhas, alamul apa? Ajnas, ada dengan apa? Belum ya, belum kelapa ya, belum ya. Ya, nanti al-qalama belum. Kalfadli wal-harithi wal-nu'mani fa-zikru dha wa hadfuhu siyani. Ini yang belum. Waqad yasiru ala man bil-ghalabah. Waqad yasiru ala man bil-ghalabah. Terkadang yasiru ala man bil-ghalabah. Apa isimnya yasiru? Hah? Apa? Waqad yasiru ala man bil-ghalabah mudhafun. Diakhirkan. Aw masyubu alkal aqabah. Terkadang mudhaf atau yang dimasuki al itu menjadi alam. Jadi alam. Ya. Bil-ghalabah dengan ghalabah. Apa makna ghalabah? Makana alaman bisababi ghalabat isti'mali lafzi fi fardi madlulatihi li syuhrati. Itu singkatnya. Apa yang dia menjadi alam dengan sebab didominasi penggunaan lafaz ini untuk seorang tertentu, untuk satuan tertentu. Karena masyhurnya dikenalnya untuk itu. Gitu. Padahal secara lafaznya ya cocok digunakan untuk yang ini dan ini. Cuma masyhurnya dikenalnya untuk satu tertentu. Ya, ini ada dua. Tadi bentuknya apa yang pertama tadi? Mudhaf. Yang kedua? Yang beral. Yang mudhaf contohnya apa? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu apa? Mas'ud. Kalau dimutlakkan Ibnu Umar, mesti ini moga siapa? As-Sahabi al-Jalil ya radhiyallahu ta'ala anhu. Ya meskipun secara lafadznya ya setiap orang yang apa? Yang anaknya Umar bisa dikatakan apa? Ibnu Umar. Cuma kalau sebutkan secara mutlak Ibnu Umar berkata, apa ini maksudnya tetangga antum itu? Bukan. Aduh, menjadi alam dia. Bil ghalabah, alam. Atau bentuknya mas'ubual dimasuki oleh al, soal aqabah. Hukum asalnya al-aqabah itu apa ya? Mas'ad fi jabalin. Ya, wa'war. Jalan tinggi terjal. Ya, itu hukum asalnya. Kemudian, ya, al-murad bihi apa? Mas'ad makhsus, tempat tinggi, ya, tataran tinggi tertentu. Iya kan? Di mana itu? Di Mina ya, di tempat di mana dilempar situ apa? Jumrah itu. Wa al-Madinah. Ya, al-Madinah hukum asalnya ya nama untuk negeri yang mengumpulkan situ manusia. Cuma ketika dimutlakan al-Madinah, ya al-Madinah, Madinah Rasul ya kan. Al-Kitab sih bawahi. Al-Quran, Al-Kitabul Mubin misalnya itu. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya alam ada dua. Ada al-alam bil-wab'a, al-alam al-jinas, alam al-apa? Asyarat, ada alam bil-ghalabah. Ada dua al-alam bil-ghalabah. Ada yang tersusun dari mudhafatul filai, ada yang tersusun dari al. Hukum al ini bagaimana setelahnya? Mudhafun aw mashubu al-kal'aqabah. Wahazza al-zi intunadi aw tubif aw jib. Afi ghairihi maqwatan hadif. Wahazza. Ya Rami apa? Afu lebih dari? Ya apa? Aw jib. Ya. Wahazza al-zi membuang al ini. Yang masuk kepada apa? Al-alamiya bil-ghalaba tadi. Ya. Wahazza al-zi intunadi ketika engkau memanggilnya. Ya. Wahazza aldi intunadi autubif atau ketika engkau mengidhafakannya aujib wajibkanlah. Aslinya apa berarti aujib? Hazza al intunadi autubif. Jadi ketika engkau memanggil atau mengidhafakan nama-nama yang dia menjadi alam bil ghalabah maka wajib dibuang alnya. Ya, contohnya apa? As-sa'iq jadi apa? Ya sa'iqu. Sa'iq secara asal bahasanya ya bisa diberikan, disematkan kepada setiap orang yang mati tersambar geledek. Ya, cuma ini karena satu peristiwa ketika disebutkan soek ya orang tertentu. Sudah lewat kejadiannya itu. Ya. Yang mudhaf contohnya apa? Ya. Hadhihi madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya dibuang alnya. Tapi terkadang apa? Dia dibuang alnya meskipun tidak dipanggil, meskipun tidak dibafahkan. Contohnya apa? Hadza ayyuqu tali'an. Ayyuq ismu najm. Hasilkan al-ayyuq. Secara asal katanya dia cocok digunakan untuk yang lainnya. Cuma pada prakteknya dikuasai di dunia oleh binatang tertentu. Nah, sudah lewat. Ya. sudah habis tenaganya nih. Masih ada waktu ya? Ada yang mau disampaikan? Atau ada yang tertinggal kira-kira? Bisa pilihkan, tidak semuanya saya muat sini. Ini untuk bahan untuk murojaah. Terserah antum, pinginnya gimana? Semua yang ditanyakan tadi keluar semua atau sebagian saja? Sebagian tuh ya kan? Lumayan juga bikin soalnya. Lagi reaksinya ya. Jadi kita ini dari nah ini paling banyak ini jamnya. Bobotnya 10. Sekolahnya 10. Jadi kaliganya besar. Sudah masih ada waktu. Ya, cepat selesai kita masuk ke pembahasan apa? Al-Mubtada wal-Khabar. Terus saya belum merangkum ini. Ya. Mubtada'un Zaidun wa'adhirun khabar in kulta Zaidun 'adhirun man i'tadar wa awwalun mubtada'un wa thani fa'ilun aghna fi asarin dhani. Ya. Mubtada ma ma'nahu? Al-Jami' ismun sharih. Ismun apa? Sharih. Contohnya apa ismun sharih? Zaidun, alimun. Aw bi manzilati ismun sharih atau apa? Aw bi manzilati apa? As-sharih, ya. Agar masuk di dalamnya apa? Jadi ismun sharih aw bi manzilati ism yang sharih yang jelas. Iya, ism yang sharih jelas Muhammadun alimun. Iya. Aw bi manzilati atau dia kedudukannya seperti ism sharih. Masuk di dalamnya beberapa hal. Di antaranya apa? Al masdar al munsadik min an wal fi'l. Contohnya apa? Yang sering. Contohkan wa antasumu khairul lakum. Ini apa? Takdirnya shaumukum atau shiyamukum ada dua asarnya. Ya, shauma yasumu. Tengahnya huruf illah, boleh dengan dua sisi. Sauman dan siyaman. Saumukum khairul lakum. Yang kedua, al-masdar al-mutasayyad minal fi'li. Ya kan? Masdar yang dijaring, ya diambil dari fi'ilnya. Seperti apa? Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Takdirnya apa? Inzaruka iyahum ya wa'adamuhu apa? Sawa' alaihim. Kemudian apa lagi? Mencakup juga al-masdar al-munsadik min al-fi'li al-muqaddar ma'ahu an. Ya, masdar yang dilebur dari fi'il yang ditakdirkan bersama an. Contoh yang paling masyhurnya apa? Tasma' bil mu'idi khairan min an tarah. Ya, yang perlu saya ingatkan ini sami'a bi itu sami'a kan aslinya dia tidak butuh ya kepada huruf jar untuk sampai kepada mafulnya ya. Maka di sini maknanya mendengar berita, ya, bukan mendengar langsung dari ucapannya al-mu'aidi. Mendengar berita tentang al-mu'aidi lebih baik daripada melihatnya. Jadi tidak mendengar langsung dari al-mu'aidi yang ada ba'nya. Ya, ismun sharih bi manzilati apa? Ismun sharih au? Ya, bi manzilatihi. Mujarradun 'anil 'awamil lafdhiyyah yang dia kosong dari amil-amil lafdhiyyah. Saya tadi Zaidun 'alimun wa antasumu khairul lakum aw bi manziratihi atau dia seperti kedudukannya amil atau seperti kedudukannya apa yang kosong dari apa? Amil yang lafdhiyyah. Ya, agar apa di situ? Maksud semisal contoh apa? Hah? Ya bihasbika dirhamun. Hasb mubtada. Ya, mubtada dia. Karena dia bimanzilati al-mujarrad 'anil 'awamil lafdhiyyah karena ba'nya zaidah. Dalam ayat apa contohnya? Hal min khaliqin ghairullah. Ya, hal min khaliqin ghairullah. Kemudian sifat membawakan di antara contohnya apa? Fi ayyikumul maftun. Ya, ayyukum iramis bagaimana ya? Mubtada. Ya, mubtada. Selanjutnya sebagai khabar. Ya. Kemudian juga diantaranya kata Ibn Ashur, contoh apa? Man lam yastati' fa'alaihi bisawm, yani as-sawm sebagai mubtada, as-sawm fa'alaihi as-sawmu mukhbarun anhu aidu, jadi ismun sharih aw bimanzilatihi mujarradun 'anil 'awamil lafziyah aw bimanzilatihi mukhbarun anhu, dikasih khabar. Ini macam mubtada yang pertama, yang mubtada yang lahu khabar, yang disebutkan oleh beliau mubtada'un zaidun wa azidun khabar in qulta zaidun adirun man i'tadar. Ya, mubtada'un zaidun, zaid adalah mubtada dan azir adalah khabar jika kamu berkata zaidun adirun man i'tadar. Ini macam yang pertama dari dua macam apa? Mubtada yang pertama mubtada lahu khabar, yang kedua mubtada lahu apa? Mubtada lahu apa? Fa'il. Mesti enggak fa'il. Lahu marfu' ya sadda ma sadda khabar. Enggak mesti apa? Fa'il kan? Ya, makanya dia lanjutkan awasfun rafi'un limuktafa bihi 'anil khabar, itu macam keduanya. Sifat yang merafa'kan sesuatu yang mencukupkan dia dari khabar. Ya. Ini masuk pada yang kedua, wa awwalun mubtada'un wa tsani. Ya. Fa'il naghna fi asarin dani. Ya. Wa awwalun mubtada, dan yang pertama mubtada, wa tsani yang keduanya fa'il. Ya, yang aghna mencukupi dari khabar fi asarin dani, pada contoh asarin dani. I'rabnya jelas hamzah istifhamia sarin ya wasf ism fa'il ya marfu' ya wa alamat rafi' dhamma muqaddara kemudian dan apa? Isim isyarah mabni على الألف في محل رفع فاعل سد ما سد الخبر. Ya sudah 114 nanti lah insyaallah. Ya, apa babitnya sekarang asarin dani? كل وصف اعتمد على استفهام او نفي. Setiap wasf yang dia bersandar pada istifham atau nafi. Kemudian ورفع ya فاعلا ظاهرا atau اسما ظاهرا ya au dhamiran munfasila ya, mungkin wa tamma al kalamu bih, ya sudah sampai di situ untuk menghafalkan ya. Kemudian juga tidak ada perbedaannya apakah istifhamnya dengan apa, dengan huruf atau dengan isim. Kaifa jalisun al umaran ya. Insyaallah nanti kita tambahkan ya pembahasan ini pada kesempatan berikutnya Rabu atau Kamis selesainya. Insyaallah. Insyaallah udah kan ini. Terus semakin ke sana bisnis makin ini ya. Panjang-panjang bahasanya. Nah, sampai sini ada yang mau disampaikan? Ada yang bertanya kan? Lumayan ini membutuhkan sungguhan dalam merujah. Ya kan 10 ini padahal. Jadi kalau antum langsung rojaannya sekaligus 200 bait ya enggak ketemu. Ingat tadi ya. Esai ada esai. Kemudian ada itu tashih ataupun apa? Ada jumlah kalimat di antum nanti tandai mana yang benar, mana yang salah. Kemudian i'rab bait-bait tertentu kita pilih. Kemudian tadi melanjutkan ada syair, potong syair dilanjutkan, kemudian syawahnya di mana, singkat saja jawabannya, singkat ya Rob juga singkat kok, nggak usah rinci-rinci ya Robnya. Jam berapa mulai ya, jam 7 sampai 12 ya cukup ya, kurang sampai sore ya. Anda belum lihat ya jadwalnya, kita jadi kan sudah saya pesankan cuma satu hari satu lah. Pelajaran ini satu. Hah? Hari pertama aja ya? Iya. Nanti kita usahakan hari pertama berarti ya. Banyak ini jadi untuk kalau merojanya sudah bagus cepat ya soal isinya. Itu. Kalau nanti praktek ya waktunya kurang, nah marah lagi. Silakan makan dulu. Tapi jangan buka buku. Lanjut lagi. Sampai sore. Cuma sehari, belajarnya setengah tahun kan. Tesnya cuma sehari. Sedikit gak? Sedikit, sebentar. Ya. Hah? Sambil puasa aja ya. Berarti nyarinya hari Senin. Atau Kamis ya. Hari insyaallah. Mendingan lu meraja semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Lihat hasilnya sampai di mana, itulah. Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.